esok lusa dan selamanya. Hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara. Ke lain hari bersamamu hingga